Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan fatwa fadilatul Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah pada halaman 270. قال السؤال: هل من منهج السلف جمع أخطاء شخص ما؟ سينيا ها؟ أتلاس بوانيا يعني بوا نعم. قال السؤال pertanyaan: يروج بين طلاب العلم في هذه الأيام مقولة مفادها disebar dan dilariskan di tengah-tengah para penuntut ilmu pada hari-hari ini suatu ucapan, intinya, inti dari ucapan tersebut, lasna mulzamina bittiba'i aqwalil ulama fir rujuji ala al mukhalifi. Kita tidak diwajibkan untuk mengikuti ucapan-ucapan para ulama dalam perkara bantahan-bantahan terhadap orang yang menyelisihi al-haq. Kita tidak diwajibkan untuk mengikuti ucapan para ulama terkait dengan bantahan terhadap orang yang menyelisihi, لأن هؤلاء المردود عليهم مجتهدون. Karena mereka, orang-orang yang dibantah, adalah orang-orang yang berijtihad. لهم آراء اجتهادية. Mereka memiliki pendapat-pendapat yang bersifat ijtihad, qabilatun lis-shawab wal khata'i, yang berhadapan dengan benar maupun salah. Ijtihadnya bisa benar, bisa salah. Fama ra'yukum fi hadza? Maka apa pendapat kalian dalam perkara ini? Ya. Qala Syekh hafizahullah ta'ala, hadza kadzibun. Ini merupakan kedustaan, ucapan yang tidak benar, ucapan dusta. As-sira'u baina ahli sunnati wa baina ahli al-haqqi wal batili laisa ara'an ijtihadiyatan. Perseteruan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah, dan antara ahli haqq, orang-orang yang berjalan di atas kebenaran dan kebatilan, bukanlah semata-mata pendapat yang bersifat ijtihadiyah. Ini benar, ini salah, ini boleh diikuti, ini tidak. Bukan. Kenapa? Karena ini merupakan perkara prinsip antara sunnah dan bid'ah, antara al-haq dan al-batil. Kebenaran hanya satu, tidak berbilang. Bukan semata-mata pendapat yang terbuka di sana pintu untuk berijtihad. Yang ini jadikan alasan oleh sekian banyak manusia, oh ini masalah ijtihadiyah. Ya. Ada kelonggaran di dalamnya, tidak wajib untuk diikuti. Qala innal ladzina yunqabiluhu wa yukhasimuhu ma huwa mujtahidun. wa min ahli dhalali. Sesungguhnya orang yang berhadapan dengan al-haq wa yukhasimu dan menentang al-haq, dia bukanlah dikatakan sebagai mujtahid. Bukan mujtahid, karena di hadapan perkara tersebut adalah antara al-haq dan batil. Bukan dikatakan yang batil itu adalah mujtahid. Tidak bisa dikatakan bahwasanya ahli bid'ah tersebut mujtahid. Naam. Ma huwa mujtahidun, dia bukan mujtahid. Huwa min ahli dhalali, dia adalah termasuk dari pengikut kesesatan. Nah, dari sini kita mengetahui kebatilan apa yang didengungkan oleh mereka, orang-orang yang menyimpang. Tatkala mereka diingatkan, ditahzir dari penyimpangannya, dari kesalahannya, kemudian berhujjah, beralasan dengan hal semisal ini. Oh, ini masalah ijtihadiyah, ya, longgar. Padahal permasalahannya antara al-haq dan batil. Permasalahannya antara sunnah dan bid'ah. Maka di situ tidak ada peluang untuk berijtihad. Hadza kadzibun wa talbisun. Ini merupakan kedustaan dan upaya untuk menyamarkan al-haq. Ya. Jadi samar. Kalau semuanya dikatakan mujtahid, semuanya dikatakan bebas untuk berpikir, menentukan agama, maka agama ini menjadi samar. Kulluha abatilu, ma hiya ijtihadatun. Semua itu adalah kebatilan-kebatilan. Itu bukanlah ijtihad. Hadza yadhillu fi sahabati, yang ini tersesat di dalam menyikapi sahabat. Coba lihat kaum ar-Rawafid, kaum Syiah Rafidah, ekstrim di dalam mengangkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ghulu terhadap Ali. Di sisi lain mereka juga meremehkan para sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lainnya, dikafirkan oleh mereka, tersesat. Hadza yadhillu fi sahabah, yang ini tersesat dalam menyikapi para sahabat. Nah, sebagaimana pula al-Khawarij tersesat dalam hal ini. Naam. Mengkufurkan, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, demikian pula para sahabat yang bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, karena mereka anggap berhukum dengan selain hukum Allah. Apakah kita mengatakan bahwasanya pemahaman ar-Rawafid, Rafidah itu ijtihad? Jadi ada benarnya. Pemahaman al-Khawarij juga ijtihad, ada benarnya? Enggak. Ini adalah perkara yang sangat jelas, ya, benturan antara sunnah dengan kebid'ahan. Tidak dikatakan perkara ijtihadiyah. Wa yadhillu fil aqidati, tersesat yang ini tersesat dalam perkara akidah. Nah, banyak misalnya terkait dengan Al-Qur'an, kalamullah. Ya. Kelompok yang lainnya Al-Asy'ariyah, Al-Kullabiyah, ya, masing-masing memiliki prinsip dalam perkara ini Al-Qur'an. Sebagiannya kalau Kullabiyah mengatakan hikayah. Kalau Al-Asy'ariyah ibarat dari ucapan Allah Ta'ala. Allah tidak berbicara, itu hanya hikayat, ibarat. Allah berbicara dalam dirinya, kemudian difahami oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada para Nabi dan Rasul. Nah, apa kita mengatakan bahwasanya itu adalah perkara ijtihad? Bukan. Nah, dalam perkara yang lainnya, akidah, fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur. Ini juga berakidah, prinsip-prinsip keimanan yang membedakan antara al-haq dan al-batil. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya adanya fitnah kubur, adanya nikmat kubur, adanya azab kubur. Ya. Haula kaum yang mengagungkan akalnya lebih mengedepankan kepada akal, ya. Mengingkari hal tersebut, mengingkari adanya mizan dan peristiwa-peristiwa yang lainnya yang disebutkan dalam dalil-dalil yang banyak namun enggak sesuai dengan akal mereka, mereka tolak. Kaum al-Mu'tazilah. Apa kemudian kita mengatakan ini perkara ijtihadiyah? Tidak. Qala yadhillu fi al-usul. Yang lainnya tersesat dalam perkara usul. Perkara-perkara prinsip, ya. Yang sangat banyak. Naam. Dibahas dalam pembahasan akidah tauhid. Naam. Seperti prinsip dari Al-Mu'tazilah, mereka memiliki 5 prinsip juga. Namanya bagus, namun hakikatnya adalah perkara yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Termasuk di dalamnya adalah Al-Khuruj, Al-Amr bil Ma'ruf, ya, mengajak kepada kemakrufan, wan-nahy 'anil munkar. Apa hakikatnya? Mengajak untuk memberontak kepada pemerintah. Al-Khuruj al-Hukam. Naam. Infazul wa'id. Ya. Allah pasti mewujudkan ancamannya. Keyakinan Al-Mu'tazilah. Ketika seorang mati dalam keadaan membawa dosa besar, kata mereka wajib untuk disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada lagi masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mati dalam keadaan berbuat dosa besar, maka Allah Ta'ala akan menyiksanya seperti keyakinan kaum Khawarij dan lain sebagainya. Apakah hal-hal semacam ini dikatakan ijtihad? Ya, kita katakan tidak. Ini bukan ijtihad. Karena perkara ini adalah terkait dengan kebenaran dan kebatilan. Ini sekedar contoh. Qala wa yunqalu laka hadhihi ara'un ijtihadiyyatun. Kemudian dikatakan kepadamu ini semua adalah pendapat-pendapat yang bersifat ijtihad. Boleh. Nah, namanya ijtihad boleh. Apakah demikian? Qala hafizahullah ta'ala kalamun farighun. Ini ucapan kosong. Ucapan yang tidak sesuai dengan dalil. Kalam farigh. Ucapan kosong. Kullu hadha kadhibun. Semua ini adalah kedustaan. Nah. Menyelisihi al-haq, menyelisihi Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala hafizahullah ta'ala al-wajibu ittiba'ul haqqi. Kewajiban bagi setiap manusia adalah mengikuti al-haq, ya, baik dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam prinsip-prinsip terhadap para sahabat, dalam perkara usul dan lain sebagainya. Ya'ni hadzal 'alim idza fa'ala bid'atan yuhadzaru min bid'atihi. Yaitu seorang alim jika dia melakukan suatu kebid'ahan maka dia ditahdzir dari kebid'ahnya. Hati-hati dari perkara tersebut. Wa idza kana ala haqqin fayajibu an ta'khudha bihadzal haqqi wa tansurahu. Namun jika dia berada di atas al-haq, kebenaran, maka wajib engkau ambil kebenaran tersebut dan engkau bela orang tersebut. Araftum? Tahukah kalian hal tersebut? Jadi beliau menjelaskan di sini, ya, ukuran yang semestinya jadikan patokan bagi setiap orang. Naam. Untuk melihat apakah seorang berada di atas al-haq atau tidak. Kemudian apa kewajiban bagi setiap muslim, muslimah? Kewajibannya adalah mengikuti kebenaran tersebut dari mana datangnya. Dari siapapun kebenaran itu datang maka diterima. Karena itu adalah al-haq, ya. Bedakan antara, ya, qabul al-haq, menerima kebenaran, dengan talabul haq, menerima kebenaran, diterima kebenaran itu. Tentunya hal tersebut dikatakan benar ataukah salah, dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Qabul al-haq, menerima kebenaran dari manapun datangnya. Hatta kebenaran tersebut datang dari orang kafir, kalau itu benar, diterima. Qabul al-haq. Beda halnya dengan ya, talabul haq, mencari kebenaran. Jangan mencari kebenaran kepada sembarang orang. Jangan mencari ilmu kepada sembarang orang. Karena ilmu ini termasuk bagian dari agama, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berikan kepada orang-orang yang dianugerahi amanah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fal miqyasu huwal haqqu. Maka yang menjadi patokan adalah al-haq. Patokannya ini. Unzur man 'alal haqqi wa man 'alal batil. Perhatikan siapa yang berada di atas al-haq. Siapa yang berada di atas kebatilan. Fa idza ra'aita syakhsan 'alal haqqi. Jika engkau melihat seseorang di atas al-haq wal akhara 'alal batil. Sementara engkau melihat pihak yang lainnya berada di atas kebatilan, yajibu an tansura al-haqqa. Maka wajib bagimu untuk menolong kebenaran tersebut. Wa tuhadzira minal batili, dan wajib bagimu untuk mengingatkan kebatilan tersebut. Ya. Ini yang menjadi kewajiban bagi setiap insan. Ya. Bahwasanya yang menjadi patokan adalah kebenaran. Siapa yang berjalan di atas kebenaran, diikuti, dibela, ditolong, dibantu. Siapapun yang berada di atas kebatilan, diingatkan, ditahdzir. Ya. Qala wa illa fa anta mayyitun. Kalau engkau tidak melakukan hal itu, tidak menolong kebenaran, tidak pula mengingkari kebatilan, fa anta mayyitun, maka engkau adalah mayyit. Ya, orang hidup namun seperti mayyit. La ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkara. Engkau tidak mengajak kepada kema'rufan, ya. Engkau tidak membenarkan kema'rufan, tidak pula mengingkari kemungkaran. Wa hadza 'alamatu intikasil qulub, dan ini termasuk dari tanda terbaliknya qalbu. Qalbunya menjadi terbalik. Qalbu yang lurus, qalbu yang sehat akan membenarkan, mengikuti, bahkan membela kebenaran. Sebagaimana pula qalbu yang selamat, yang sehat, dia akan mengingkari kemungkaran, akan memusuhinya. Namun tatkala seorang tahu kebenaran, tidak diikuti, tidak dibela, tahu kebatilan, tidak diingkari, tidak dihindari, ya, tidak diingatkan, maka wahada alamatun tikasil qulub, ini adalah tanda terbaliknya qalbu. Li'annaha la tumayyizu bainal haqqi wal batil, karena qalbu tersebut tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Semua dianggap benar. Semua dianggap sama. Yaqulu laka hadza mujtahidun wa ma huwa bimujtahid. Dia mengatakan kepadamu ini adalah seorang mujtahid, padahal dia bukan mujtahid. Sira'un fi usuliddin wa fi hamalatihi wa yaqulu laka ijtihadatun. Perseteruan dalam perkara prinsip-prinsip agama dan terkait dengan para pembawanya, perkara akidah terkait dengan prinsip terhadap para sahabat, ya, dan hal-hal yang lainnya terkait dengan para pembawanya. Kemudian dikatakan kepadamu yaqulu lak, dia mengatakan kepadamu ijtihadatun, semua ini ijtihad, boleh. Ya. boleh berbeda. Nah, ini perkara yang batil. Hunaka rawafidhu, di sana ada orang-orang rawafidhah. Hunaka khawarij. Hunaka khawarij, di sana ada kaum khawarij. Amara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam biqatlihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk membunuh mereka. Kenapa dibunuh? Karena menyelisihi jalan yang hak. Karena merusak agama kaum muslimin, ya, yang lebih besar kerusakannya daripada perkara dunia. Merusak agama mereka, merusak prinsip mereka, merusak akidah mereka, kaum khawarij. Hunaka sufiyatun ghulatun, di sana ada kaum sufiyah yang ekstrim, ghulu, ekstrim terhadap syekh-syekh mereka, ya. Sampai sebagiannya meyakini bahwasanya di antara syekh-syekh itu ikut mengatur alam semesta. Ghulu. Apa kemudian kita mengatakan ini ijtihad? Tidak bisa. Wa hunaka murji'atun, di sana ada kaum murji'ah yang sampai sebagiannya dari kaum murji'ah, ya, mengatakan iman itu cukup dengan ma'rifah. Sekedar mengenal Allah sudah beriman. Jadi muslim, jadi mukmin, masuk surga. Kenal Allah. Ya, Fir'aun kenal Allah. Iblis kenal Allah. Abu Jahal, Abu Lahab kenal Allah. Ya. Pemahaman yang amat menyimpang. Hunaka murji'ah. Dengan berbagai tingkatan tipe yang ada di tengah-tengah mereka, ada yang mengatakan imam cukup ma'rifat. Kalau sudah kenal Allah, muslim. Ya. Ada juga yang, ya, menambahkan iman itu iqrar bil qalb wa al qaul bil lisan. Iman itu adalah keyakinan dengan qalbu dan ucapan dengan lisan. Amalan enggak termasuk daripada iman. Murji'ah al fuqaha. Mereka dikatakan murji'ah, ya, li'annal irja' bi ma'na at-ta'khir. Irja' artinya takhir, diakhirkan. Yakni apa maksudnya? Annahum akharu al-a'mal min musammal iman. Mereka mengeluarkan amalan dari nama iman. Maksudnya apa? Amalan itu tidak termasuk dari iman. Ini murji'ah yang, ya, yang paling tinggi ibaratnya. Ya, yang paling parah murji'ah yang mengatakan iman mujarrad ma'rifah, sekedar kenal Allah itu sudah beriman walaupun enggak bersyahadat. Kan parah ini. Apa kita mengatakan ini adalah ijtihad? Enggak bisa. Kan rusak agama ini. Nah, hunaka murji'ah. Kaum murji'ah. Wa hunaka jabriyatun, dan di sana ada kaum jabriyah yang memiliki keyakinan bahwasanya manusia taib tidak punya kehendak. Ma'indahum kudrah wala masyiah. Enggak punya kemampuan, enggak punya pula kehendak. Mereka majburun, dipaksa. Ini benar apa salah? Ini batil. Dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan sekian banyak ayat dan hadis yang menunjukkan bahwasanya manusia punya kehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Faman syaa minkum falyu'min wa man syaa falyakfur. Ada kehendak bagi manusia. Baik. Qala fanadda as-salafu dalalatihim wa hazzaru minhum. Maka salafun as-salih, para pendahulu kita, nadda, menyebarkan, menyiarkan kesesatan-kesesatan mereka dari dahulu hingga sekarang. Para ulama kita menulis kebatilan-kebatilan mereka, kaum murji'ah, kaum qadariyah, kaum jabriyah, ar-rawafid, sampai sebagian dari mereka menulis buku khusus membantah mereka. Fanaddas salafu dalalatihim salafun as-salih, pendahulu kita menyebarkan kesesatan mereka. Tujuannya apa? Agar umat manusia faham itu kebatilan. Wahazzaru minhum, dan mereka mentahzir dari kelompok-kelompok sesat tersebut. Ya, Damnus Rod adalah Jahmiyah, bantahan terhadap kaum Jahmiyah secara khusus. Sebagiannya taib menulis juz khusus seperti Imam Bukhari rahimahullah, Khalq Af'alil Ibad, bahwasanya ya perbuatan hamba itu termasuk dari ciptaan Allah, membantah kaum yang ekstrim dalam perkara ini, semisal Al-Qadariyah dan lain sebagainya. Qala wa lam yakul as-salafu aw ahadun minhum hadhihi ara'un ijtihadiyyatun, dan tidak ada salaf pun atau tidak ada satu orang pun dari mereka yang mengatakan bahwasanya ini adalah ara', ide-ide, pikiran-pikiran, ijtihad bukan. Itu bukan termasuk dari ijtihad, namun itu adalah kebatilan. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ya konsep tersebut tidak bisa diterima secara mutlak, ya. Tidak bisa dikatakan bahwasanya perbedaan dalam perkara usul, dalam perkara akidah dan semisalnya adalah perkara ijtihad. Nah, yang wajib adalah mengikuti kebenaran, membelanya, menolongnya. Kemudian yang wajib pula adalah mengingatkan dari kebatilan dan membantahnya. Qala as-su'al syaikhuna wa hi syaikh kami min al-umuri allati sarat turawwaju wa sarat 'athfan 'ala al-muslim 'ala as-salafiyyin, di antara perkara yang dilariskan dan menjadi athfan 'ala as-salafiyyin, yakni kecondongan terhadap salafiyyin, hiya aqwamun, mereka adalah para kaum yad'una wujuban nasihati qabla tahdzir, mereka menyeru ya mendakwahkan wajib untuk memberikan nasihat sebelum mentahdzir. Fahal min qawlin minkum syaikhina fi hadzal bab, apakah ada ya bimbingan, arahan, pendapat dari syekh kami dalam bab ini? Qala al-jawab ajabtuha ala hadzal su'al salafan barakallahu fiik, saya telah menjawab pertanyaan ini sejak dahulu, semoga Allah memberkahimu. Wa hadhil asnafu ubtilina biha, kelompok-kelompok ini kita diuji dengan sebab kelompok tersebut. Fatajidu al-insan, engkau dapati seorang insan yushi'u al-abatila wal-akadhiba wal-iftira'ati al-akhirin, ya. Seorang insan menyebarkan kebatilan-kebatilan, kedustaan-kedustaan, wal-iftira'at, kebohongan-kebohongan atas nama orang lain. Bil-a'yan wa bil-umum, baik secara individu maupun secara umum. Ya. Wa idza wujjihat lahu nasihatun aw naqdun aw syai'un qal, jika diarahkan kepadanya nasihat atau kritikan atau sesuatu hal, ya, dia mengatakan limadza ma hadzaruni wa limadza ma nasahuni wa limadza ma bayyanuli ilalun fasidatun, ya. Dia mengatakan limadza ma hadzaruni, Allah alam di sini secara zahir yakni manafiyah, limadza ma hadzaruni, mengapa dia, mengapa mereka mentahzirku, ya. Manafiyah atau apa yani, limadza ma hadzaruni, dengan alasan apa mereka mentahzirku, wa limadza ma nasahuni, dan kenapa mereka tidak menasihatiku, walimadza ma bayyanuli, kenapa mereka tidak menjelaskan kepadaku. Ketika dia dinasihati, dikritik, ya, dibantah, Naam. Kemudian mengatakan, kenapa mereka mentahziruku? Mengapa mereka tidak menasihatiku terlebih dahulu? Mengapa tidak menjelaskan kepada saya? Ilalun fasidatun. Alasan-alasan yang rusak. Ya, yang enggak pas. Nahnu natlubu min haula. Maka kita meminta kepada mereka, menuntut kepada mereka. An yatubu ilallah. Untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yarji'u ilal haqqi. Dan agar mereka kembali kepada al-haq. Bikulli adabin wa tawadu'in. Dengan penuh adab dan ketawadu'an. Ini yang kita minta. Wa an yatruku mithla hadhihi at-ta'alili. Dan agar mereka meninggalkan, ya, alasan-alasan semacam itu, dalih-dalih seperti itu. Intinya di situ. Kenapa dia dikritik? Kenapa dia dibantah? Kenapa dia ditahzir? Tujuannya agar dia bertaubat kepada Allah, agar dia kembali kepada al-haq, agar dia meninggalkan alasan-alasan tadi. Hab anna hadza akhta'a. Tayyib. Hab anna hadza akhta'. Anggaplah orang yang mentahzir tadi, mengingatkan tadi, mengkritik tadi salah. Wa matakallama. Dan dia tidak berbicara. Sudahlah, anggaplah enggak ada. Wa ma nasahaka, dan dia tidak menasihatimu. Namun coba introspeksi diri, mengaca, memperhatikan dirimu. Paham? Irji ilal haqqi. Kembalilah engkau kepada al-haq. Coba lihat. Ya. Yang hakikatnya dirimu itu salah. Naam. Balik kepada al-haq. Wa ba'daha 'atabahu. Setelah dinasihati, setelah diarahkan, dia mencelanya. 'Atabahu, dicela, dicerca orang memberikan nasihat kepadanya. Naam. Maksudnya apa? Ya, tayyib. Anggaplah orang yang ini, anggaplah ya. Anggaplah orang yang menasihati, mengkritik, kemudian mentahzir itu salah. Ya. Nah, coba merenungkan, coba perhatikan dirimu, benar apa tidak kamu itu? Berada di atas al-haq atau tidak? Ya. Introspeksi diri. Gitu. Nah, padahal yang diinginkan oleh saudaranya adalah tadi, tujuannya an yatubu inallah. Agar mereka bertaubat kepada Allah, kembali kepada al-haq dan semisalnya. Amma tusyi'u fin nasi wa tatamada fi batilika wa fi akhtaika. Adapun kalau engkau tusyi'u fin nas, engkau menyebarkan di tengah manusia dan engkau terus-menerus di atas kebatilanmu dan di atas kesalahan-kesalahanmu. Wa taqul, dan engkau mengatakan lima yaf'alu lam yaf'alu wa fa'alu, ya, mereka tidak berbuat ini, yaitu enggak menasihati, enggak mengarahkan, ya, wa fa'alu, mereka mencela, mereka mentahzir, mereka mengkritik. Artinya apa di sini? Barakallahu fikum. Dia terus menerus di atas kebatilan, di atas kesesatan, di atas perbuatan yang salah, tidak bertaubat, kemudian menyalahkan pihak yang lainnya yang menginginkan darinya agar dia bertaubat, agar dia kembali kepada al-haq. Qala hafizallahu kalamun farigh. Ini ucapan kosong. Itu sekedar alasan, ya. Alasan bagi dia untuk tidak menerima kebenaran tersebut. Alasan dari dia untuk menolak kritikan itu, tujuannya itu. Gengsi. Alal mu'min an yarji'a ila Allah tabaraka wa ta'ala. Wajib bagi setiap mu'min untuk kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wajib. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya. Kembalilah kepada Rabb kalian. Pasrahlah kepadanya. Wa yaqbala an nasihata al khafiyata wal wadihata. Wajib bagi setiap mu'min untuk kembali, untuk menerima nasihat secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kalau memang salah, diterima. Ya. Anta tansyuru akhta'aka fil kutub wa fil asyritah. sementara engkau menyebarkan kesalahan-kesalahanmu dalam kitab-kitab ditulis, dalam kitabnya, dalam durusnya. Demikian pula fil asyritoh, di kaset-kaset, dalam rekaman. Wa ila akhirih, dan seterusnya, di sini, di situ. Tidak mau rujuk, tidak mau kembali, bahkan membela diri. Ini yang repot. Sudah tahu salah, sudah dinasihati. Ya, kalau sekarang mungkin disarati lewat WA, lewat SMS, ditelepon, bahkan sebagainya sudah diblokir, tidak bisa dihubungi lagi. Sudah ada upaya nasihat, namun ditolak. Nah, bahkan diflorkan melalui ceramah-ceramah. Tidak mau rujuk. Lau kunta tukhfi akhta'aka, kalau engkau menyembunyikan kesalahanmu, tidak berbicara terang-terangan di majelis, tidak pula muhadharah, khutbah maupun tulisan, sembunyi-sembunyi. Wa ta'maluha fi dhulami bainaka wa bainallah. Dan engkau lakukan kesalahan-kesalahan itu di dalam kegelapan antara dirimu dan Allah. Sembunyi-sembunyi. Ya. Waktashafaka hadzal insanu yansahuka bainaka wa bainahu. Kemudian ada seorang yang tahu, ya, tahu kesalahanmu tadi, lalu dia menasihatimu, bainaka wa bainahu, nasihat individu, ya, di Jabri misalnya, nasihat temui surat dan semisalnya. Ini hal yang wajar kalau memang kesalahannya itu tidak tersebar. Amma wa anta tansyuru aqwalaka wa af'alaka fil 'alami. Adapun kalau engkau menyebarkan ucapanmu dan perbuatanmu di alam semesta ini, disebar, ya, dengan rekaman, dengan kitab dan lain sebagainya. Tsumma ya'ti muslimun, lalu datang seorang muslim. Antum bedakan di sini, ya, antara kesalahan yang terang-terangan dan kesalahan yang sembunyi-sembunyi. Ini adab yang butuh diperhatikan bagi setiap muslim. Nah, summa ya'ti muslimun, kemudian datang seorang muslim, sementara ucapanmu, perbuatanmu itu engkau sebar, ya, di penjuru dunia. Lalu datang seorang muslim, wayansyuru ya'ni yaruddu 'alaika, dia pun menyebar bantahan, yakni membantahmu. Kenapa? Karena kesalahannya sudah tersebar kemana-mana. Hadza laisa fihi syai'un, ini tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Bukan kemudian nunggu saya belum dinasihati, saya belum diarahkan ini dan itu. Kenapa? Karena kesalahannya sudah menyebar kemana-mana. Naam. Utruku hadhi at-ta'allulati. Tinggalkan, ya, dalih-dalih seperti itu. Utruku hadhihi at-ta'allulati min kathirin min ahlil batili, dari sekian banyak pengikut kebatilan. Alladzina maradu alal batili wal inadi, yang mana mereka adalah orang-orang yang terus-menerus di atas kebatilan dan membangkang, gak mau menerima kebenaran tersebut. Nah, dari sini kita mengetahui bagaimana bimbingan beliau hafizullah ta'ala untuk membedakan perkara ini antara kesalahan yang itu sudah tersebar baik di kitab, suara dan semisalnya, dan kesalahan sifatnya tersembunyi masing-masing di kulli maqam maqal. Setiap permasalahan ada pembahasan tersendiri. Allahu a'lam bissawab.